Markus Hondongam Pitu. Bisa waktu, sule ia poma Yerusalem sanakana kato ilang kakalibuan na Parisi anatulat tak pependongan na Musa umpil lambi ipuang Yesus. Waktu itu to'o, muita sanakana ka pasikola na puang Yesus mengande baba, ta umpasi yolo limana situhu kabiasaan na to Yahudi. Aka situhu kabiasaan na nene to na ponene to ilang kakalibuan na Parisi anato Yahudi senga, sita malah mengande kita umpasi yolo limana. Anama kak sulit umipasa, tak malah mengande kita imembase yolo. Anana pepondongan tu iduka lako piampuan nanawa, manggi tau mbase ihusam, tehesam, anenggan na pangkakak gala, anabuda pika biasa sengak manggi natuhui. Yang tuon nami kutana lako puang Yesus nanawa, akan na tak yun tuhui kabiasaan na nene to tapo nene indo pasikulammu, mengande baba tak mbase yolo limana. Natimba nanawa, Iko, anggang kuak mak puduk panden na namak lila menehe. Awana tapak kadana puang ala ta'ala na tulak lopok Nabi Yesaya yolona, dio na panggawam wak nawa, iti matin tau dio bebe puduk na napak kasalle ya, sapok setongan na ilam penawanna na pemboko ya. Ala unna penombaya aka anggam pepak guha hupa tau na pepatuduam, mato-mato iya ku pepatuduam anataya hiya. Manenawai puang Yesus. Umpak bahini ikuak pahentana puang ala ta'ala. Anam anda-anda ikuak kabiasa hupa tau. Simena hakuak untampean pahentana puang ala ta'ala. Anam pasuleyak kabiasa amu. Puhan na pondo Musa nawa. Pak kasalei ku ambemu solendomu. Anamen-amen na umpake anak-anak ambena batu hakendona. Tau ya to ola dipatei. Sapuk simua hiya iku mak patudu lako tau. Tak tau pahalu mula uluan tala ku ambeta solendota ke diwai. Indo laku tahe yang kuak batuam, puhang ku pehumalasal laku puang ala ta'ala. Kahana umpatenna, ya umpak pak deng kuak ipahentana puang ala ta'ala, anna kabiasaamu ya umpalako. Anna buda pisusin nasim pugawa. Puha ya to'o, yang tambahin tu buda puang Yesus anna napak tulai nawa. Pehingi manapa ya inde tulak ku anna umpailan penawai. Inggan na lutaman na kalena tau, tak yala na kadakei, sapok mesun na hiti lamai kalena yang tong kadakei. Pehengi ya na umpailan tambu ya inde tulakku. Puhai mak tulak, umpilin indo tau buda an na lutami mesa banua, ya na kutana impasikola na nawa. Aka kalembasan indo pihapangan nun tulak ingena, ya na timba un nawa. Aka tak pakak tiko duka muisam. Aka kinande di patama sada, ta iya ungkadake hupa tau, akaya to'o, tak lutama penawa sapuk lutama tambu, anna tahu ditibelau. Nagai puang Yesus natulak kadaya to'o, anna malan isyan tobuda nawa tak dengkinande pemali diande. Manemak kadapole puang Yesus nawa, indoh ya mengkaloin la anna penawanna hupa tau lembak diopanggawanna, ya hiti ungkadake i, susinna, pikihang kadake, gauk sesu, maboko, papateam, lulu samban netau, mai luan nama tinna, gauk kadake, manipu, muhesugali, kembuhu, mak pakolok koloi, malangkak penawa, anatak misa sekla. Inggan naka kadakean niato o, mengkaloilam penawa, anayan tong kadake hupatau. Puha ya to o, umpeleng Galilea puang Yesus analek bai lako lembea na Tirus. Sulei lako, melolotama mesa banua, akapatujuna dana denni muisan ni kasulianna. Sapotak dia mala akan nesaliu tau kasulianna. Pisananna, den mesa baine tapanesan kasulianna, yang napelambiin napasindu makbalingu untuk diolona ananawai. Kupelau, kiala malam pabonosan na anakku baine, akan napentamai setam. Indo baine, taya to Yahudi sapok to siro Penesia. Sapok na timba ibuang Yesus nawa. Tada idu kak media yolana ikale. Aka tak mapia. Kela dia laikinan de dipatokan na anak. Anna ditibian nila kuasu. Nawa nindo baine. Awana tapak ko tuam. Sapoku ahikao. Indo asu dewi meja malah ite duka muande kinan de honok na anak-anak. Nasuhum mak kada puang Yesus nawa. Uhuwa ko kada. Dadi lek baungko, Aka indo setan tumpen tamaya nakmu, melain nila mai kalena. Ya lek bau nindo baine lako banuanna. Sule lako, ulambi unna nakna metindo masannam, aka indo setan tumpen tamai melain lao. Lesu eta to'o, umpelele mbana tirus puang Yesus anantahusan ipak lawanna lako lek bau Galilea nola lako Sidon, mulai lembana 10 kota. Waktu eta to'o, des sanakanaka tau sule umpasola mesa tau ia binga ia meme. Na pelau naua. O tungguhu, antiang kan inde tu bingang kia nama labono. Ya na tasu indu kwa puang Yesus indu tau binga dio mayalak na tau buda. Anana palau sengai manenape hosisan ni tahuna hunona tamatalinganna. Maneuntik kudui tahuna hunona anana tukduan nililana. Ana mentong elangan langit na pasinun numbusangan penapanna manemak kadai naua. Epata. Kalembasanna, titungkak ko. Ya tapa titungkak siahan talingan na indo tau, anna makale sompole pak tulakna. Hingga na indo tosule watu eta to'o, napakahik dia sampuang Yesus na waam. Denaya untulak le, moi lamen na talun tulasan ni. Sapok tutuan di laham, tutuan na palele mandi sauk dekke. Hingga na tohingi kahebaya to'o, sangimpila anna mengemengen na wa. Tak den tanesan na padahadi. Malam popahingi to binga, anna mala, umpatappa tulak na to mama.